إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله التربية merupakan suatu amal besar dalam Islam. At-tarbiyah ini masuk di dalam kerangka ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan dakwah. Kita semuanya tahu kedudukan amal dakwah dalam Islam. At-tarbiyah ini juga masuk pada amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Kita semuanya tahu dinul Islam, agama Islam yang agung, yang mulia ini, yang sempurna ini, pondasinya, asasnya ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Tarbiyah masuk pada bagian tersebut. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, dalam pandangan Islam, at-tarbiyah, pendidikan, mendidik, ini kedudukannya sangat tinggi. Sebuah amal yang sangat utama, yang sangat mulia. Secara global, kita bisa mengklasifikasi tarbiyah ditinjau dari sisi skalanya ada dua. Ada at-tarbiyatul khasah, tarbiyah khusus, skalanya khusus. Ada at-tarbiyatul ammah, tarbiyah yang umum, skalanya lebih luas. Semuanya tarbiyah semuanya utama, semuanya mulia. Walaupun sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. At-tarbiyatul khasah, tarbiyah khusus, meliputi yang pertama tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak kita sendiri, mentarbiyah anak-anak kita sendiri. Yang kedua ialah tarbiyatul ahl, mentarbiyah keluarga kita sendiri, istri kita sendiri. Yang ketiga ialah tarbiyatul afrad, tarbiyatul fardi min afradil muslimin. Kita mentarbiyah, mendidik person-person dari kalangan kaum muslimin. Satu dua orang, namanya tarbiyatul afrad. Ini skalanya kecil, skalanya khusus. Dan yang banyak dibahas oleh para ulama ialah tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak kita sendiri. Adapun yang kedua, at-tarbiyatul ammah, tarbiyah yang sifatnya umum, skalanya lebih luas. Yang dimaksudkan dengan tarbiyatul ammah ialah tarbiyatul ummah, mentarbiyah umat ini. Kalau mau diklasifikasi, bisa kita bikin menjadi dua lagi. Ada tarbiyatu ghairil muslimin bidakwatihim ilal Islam. Kita mendidik, kita mentarbiyah yang non-muslim, orang-orang kafir, dengan cara mendakwai mereka, mengajak mereka, menyeru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Di sini kita menjabarkan tentang mahasinu hadadin, keindahan-keindahan agama Islam, keutamaan-keutamaan agama Islam. Kita menjelaskan kepada mereka tentang kebatilan agama-agama non-muslim. Ini skalanya umum, meliputi semua non-muslimin, semua kaum kufar. Yang kedua, tarbiyatul ummatil islamiyah atau al-ummatul muslimah, mentarbiyah umat Islam, mentarbiyah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kalau secara terperinci meliputi tarbiyatus syabab, mentarbiyah pemuda-pemudi kaum muslimin dari kalangan anak-anak kaum muslimin. Dan yang kedua, tarbiyatul muslimin umuman, mentarbiyah muslimin secara umum, rijalan wa nisa'a, baik laki-laki ataupun yang wanita. Ini skalanya luas, tarbiyatun ammah. Semuanya, sekali lagi, tarbiyah, semuanya utama, semuanya amal yang sangat besar. Sebagiannya tentu lebih besar daripada yang lain, tergantung yang pertama tanggung jawab, mas'uliyah. Yang kedua tergantung perjuangan dan pengorbanannya. Ditinjau dari sisi mas'uliyah, tanggung jawab yang di pundaknya kita masing-masing, maka tarbiyah yang paling afdal, yang paling utama bagi seseorang ialah tarbiyatu auladihi wa ahlih, mentarbiyah, mendidik anak-anaknya dan keluarganya sendiri. Dikarenakan Allah Tabaraka wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, memberikan kewajiban, memberikan tugas kepada masing-masing kita kaum muslimin untuk mentarbiyah keluarga kita dengan tujuan selamat dari api neraka. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an di At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Dalam tafsir disebutkan itu dengan taklim, mengajarkan ilmu kepada mereka dengan tarbiyah Islamiyah, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah yang benar. Targetnya selamat dari api neraka. Juga yang disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Thaha ayat 132, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluarga kamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka, yang disebut ialah keluarga, meliputi istri dan anak-anak. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dan dia Hasan di ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru abnaakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum bil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat, mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka terkait dengan bab salat, mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkan di antara mereka pada tempat tidurnya. Muru auladakum, muru abna'akum, yang disebut ialah anak-anak kita sendiri. Dan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian ra'in, penanggung jawab, pemimpin, akan ditanya tentang ra'iyahnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang pemimpin, penanggung jawab pada keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas ra'iyahnya. Fi ahlihi. Sehingga ditinjau dari sisi mas'uliyah, tanggung jawab, beban dalam syariat, maka yang paling utama, yang paling afdal ialah tarbiyatul auladi wal ahl. Mentarbiyah anak-anak kita sendiri dan mentarbiyah keluarga kita sendiri. Dikarenakan di pundak masing-masing kita, barakallahu fikum. Adapun ditinjau dari sisi perjuangannya, pengorbanannya, kemanfaatan yang lebih luas, maka tentu yang afdal ialah tarbiyatul ummah, mentarbiyah umat baik yang non-muslimnya atau yang musliminya. Disinilah letak tarbiyah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Disinilah lebih kental dengan suasana dakwah ila Allah azza wa jal, lebih kental dengan suasana al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini tugasnya dulu para anbiya wal mursalin dan juga para pengikut mereka ila yaumiddin. Di sini ada perjuangan, di sini ada pengorbanan, di sini ada kemanfaatan yang lebih luas dirasakan oleh semua umat, barakallahu fikum, sehingga masing-masingnya ada sisi keutamaannya. Naam. Ikhwanu fillah azzakumullah, pembahasan tentang tarbiyah oleh para ulama lebih banyak dikembalikan pada dua poin tadi. tarbiyatul aulad atau tarbiyatul ummah. Mentarbiyah anak-anak kita, atau yang kedua mentarbiyah umat kita. Pembahasan panjang lebar tentang bab tarbiyah itu ada pada pembahasan tarbiyatul aulad. Pembahasan panjang lebar tentang dakwah ilallah, tentang al-amur bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu dimasukkan dalam pembahasan tarbiyatul ummah, mentarbiyah umat ini. Barakallahu fikum. Kalau ditanya tarbiyah tanggung jawab siapa, kira-kira jawabannya apa? Tarbiyah tanggung jawab siapa? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Ya dirinci. Tergantung skala tarbiyahnya. Kalau yang dimaksud ialah tarbiyatul auladi wal ahl, mendidik, mentarbiyah anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, maka itu tanggung jawabnya masing-masing kita yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak. Maka antum yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, yang punya anak, di pundak antum mas'uliyatu tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah anak-anak antum dan istri antum. Masing-masing punya mas'uliyah. Ada yang membantu. Di antara yang al-mas'ulun di hadihil mas'alah, termasuk yang diberi tanggung jawab terkait dengan bab ini ialah para muallimin atau para muallimun, para murabbun, para muallim-muallim, para murabbi-murabbi, para ustad-ustad, yang laki, yang ustadah-ustadah, di mana mereka merintis, membuat, mengembangkan lembaga-lembaga tarbiyah yang menampung anak-anak kaum muslimin. Ini bagi mereka termasuk tarbiyatun ammah, tarbiyah umum, kalau membuka skala umum. Tapi berkaitan dengan anak kita juga, berkaitan dengan anak-anak orang lain juga, termasuk di pundak mereka tanggung jawab tarbiyatu auladil muslimin, tanggung jawab tarbiyahnya anak-anak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tapi yang paling pertama, yang paling utama adalah orang tuanya masing-masing. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu khitabnya yang diajak bicara semua kaum mukminin, semua kaum muslimin. Allah menyebut pertama kali anfusakum, diri kamu dulu, baru ahlikum, keluarganya kamu. Ini penting untuk dicamkan baik-baik. Selaku orang tua tidak bisa lepas tangan dari tarbiyah anak-anaknya. Dia harus betul-betul memperhatikan tarbiyah anak-anaknya, tarbiyah Islamiyah, semampu dia. Dia harus ta'awun, saling bantu-membantu dengan keluarganya, dengan istrinya, untuk mentarbiyah anak-anak dengan tarbiyah Islamiyah. Dia pun bisa minta bantuan kepada para murabbi, kepada para muallim, kepada para ustadz yang memiliki wadah lembaga tarbiyah untuk mentarbiyah anak-anaknya. Tetapi ingat, ketika diletakkan di sana, diantarkan ke sana, tetap yang namanya orang tua memiliki andil besar untuk kesuksesan tarbiyah anak-anaknya, untuk keberlangsungan tarbiyah anak-anaknya, untuk perkembangan tarbiyah anak-anaknya. Tidak boleh kamu lempar begitu saja. Ustaz, titip anak saya. Ya, datang ke lembaga tarbiyah, ngomong kepada pengurus-pengurusnya, titip anak saya. Mesti begitu, titip anak saya. Setelah itu terima jadi. Terima jadi, enggak mau tahu entah dia hanya sibuk dengan istrinya, apa dia sibuk dengan maisyahnya, sibuk dengan yang lain-lainnya. Sudah dipasrahkan kepada ustadz, kepada pengurus, pada pengasuh, pada pengajar, mu'alim, murabi, angkat tangan. Sudah saya titipkan kepada antum ustadz. Terserah antum mau diapakan tuh anak saya, yang penting saya terima jadi. Ketika jadi anaknya bagus, soleh solehah. Masya Allah ustadz bagus, jazakallah khairan. Ketika anaknya mengalami banyak permasalahan, banyak problem, tarbiyahnya kurang maksimal atau gagal tarbiyah, yang dimarahi juga ustadznya. Gak tanggung jawab, gak amanah, tarbiyahnya jelek dan segala macamnya. Mikir ya ikhwan, ayatnya itu ialah ku anfusakum wa ahlikum nara. Khitabnya itu kepada kamu semua. Bisa saja ustaz tadi atau muallim tadi atau murabi tadi menolak titipan Anda. Yang bukan tanggung jawab dia. Ustaz, titip anak saya. Moh. Ogah. Ndak. Kamu apanya dia? Ayahnya. Ya sudah, itu tanggung jawab kamu. Urus sendiri. Enggak ada masalah bagi dia. Bukan anaknya kok. Kalau kamu yang mentarbiyah anak kamu itu fardu ain. Kalau seorang dai, seorang ustaz, seorang murabi, seorang muallim, itu fardu kifayah. Paham ini? Ketika ada yang ngurus, ya angkat tangan, beres urusannya. Maka yang saya ingatkan, ikhwan fillah azakumullah, tarbiyatul aulad di pundak masing-masing antum. Al-mas'ul antum. Yang nanti akan ditanya tentang anak kamu, bagaimana mereka, bagaimana tarbiyahnya, kalian. Al-mas'ul antum. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ul an ra'iyatihi. Sehingga yukun abdina azakumullah secara global, tarbiyatul aulad itu akan dikatakan sukses apabila padanya ada unsur-unsur yang penting berikut ini. Yang pertama, orang tua. Yang pertama disebut orang tua. Memberikan support kepada anaknya, perhatian kepada anaknya, siap bertawun dengan lembaga tarbiyah yang mengurusi anaknya. Siap kerjasama untuk mengembangkan, menyempurnakan tarbiyah anaknya, orang tua. Yang kedua ialah para murabbi, para muallim. Ini pembahasan khusus nanti, pembahasan di bab tarbiyah ada pembahasan khusus tentang masalah kriteria seorang muallim, kriteria seorang murabbi yang mentarbiyah. Semakin bagus, semakin berkualitas, semakin bagus pula tarbiyahnya. Yang ketiga, biatul tarbiyah, lingkungan tarbiyahnya harus di lingkungan yang soleh, di lingkungan yang baik. Di sekitarnya adalah orang-orang baik, lingkungannya baik, bukan di tengah-tengah lingkungan yang merusak. Di sini terkait dengan wadah lokal talbiyahnya. Di dalam lokal talbiyah tadi disuasanakan suasana islami, suasana talbiyah yang semangat. Dicarikan tempat yang pas, sekitar-sekitarnya tidak merusak. Namanya bi'atu talbiyah. Nah, lingkungan talbiyah. Lokasi talbiyah. Suasana di dalam area tarbiyah itu harus nuansa islami, nuansa syar'i, nuansa tarbiyah, barakallahu fiik. Yang keempat, ialah manhajut tarbiyah. Manhaj dalam mentarbiyah, metodologi dalam tarbiyah. Tentu harus di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Tidak boleh ada padanya penyimpangan-penyimpangan. Metode tarbiyahnya, apa yang diajarkan kepada anak-anak didik, ini semuanya syar'i, ini semuanya dengan bimbingan sunnah, ini semua di atas manhaj salaf. Barakallahu fikum. Ini ketika semuanya menyatu, saling bertawun, saling bersinergi, saling berkoordinasi, insyaallah akan muncul tarbiyatun najihah, tarbiyah yang sukses. Akan tampil anak-anak yang berbobot, berkualitas secara ilmunya, secara amaliyahnya, kesolehannya. Barakallahu fikum. Kecuali anak-anak yang memang belum dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jal, semuanya bagus, yang satu ini enggak beres, ya kan memang anaknya. Barakallahu fikum. Ini penjabarannya sangat panjang, dibahas khusus dalam pembahasan tarbiyatul aulad. Barakallahu fikum. Sekali lagi ikhwan, di pundak kalian, wahai orang tua. Dan yang kedua, di pundaknya para asatidah, para muallimin, para murabbin yang memang memiliki lembaga-lembaga tarbiyah untuk mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Bagi mereka ini merupakan tarbiyatun ammah, bagi orang tua merupakan tarbiyatun khasah. Adapun tarbiyatul ahl, mendidik istri, ya, mentarbiyah keluarga, ini dimasukkan dalam pembahasan rumah tangga, pembahasan mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, berumah tangga dengan istri dengan cara yang baik, termasuk haknya zaujah, haknya istri at-tarbiyah, harus kamu didik. Kalau yang ini tanggung jawab siapa? Ustadz atau murabbi? Tanggung jawab siapa ini? Terkait dengan ahluka wa zaujatuka. Ada yang titip kepada ustaz? Buka diem. Ada yang titip? Ustaz, saya titipkan istriku. Ya apa? Datang kepada pengurus, pengasuh, mu'alim, murabbi, da'i. Saya titip istri saya. Apakah demikian? Gini-gini semua ya kan. Terus tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suaminya masing-masing. Kalau babnya tarbiyatul ahl, maka mas'uliyahnya ala zaujiha, tanggung jawab penuh suaminya. Ini termasuk tarbiyatun khasah, tarbiyah khusus. Barakallahu fikum. Sehingga bukan semata-mata kamu kasih nafkah, bukan semata-mata kamu kasih dia materi untuk kehidupan sehari-hari terkait dengan perkara duniawi. Ini wajib. Ada lagi yang lebih wajib terkait dengan tarbiyah dia, didik dia, arahkan dia, bimbing dia kepada perkara yang syar'i, targetnya selamat juga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al ahl dua orang ikhwan, istri dan anak. Tanggung jawab siapa ini? Yang sudah punya istri. Yang masih bujang belum punya tanggung jawab. Begitu dia masuk ke ranah rumah tangga, maka dia punya tanggung jawab yang satu itu, mentarbiyah istrinya sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau enggak mampu gimana ustaz? Gimana kalau enggak mampu? Masa kita mengatakan jangan nikah gitu? Ya enggak. Maka termasuk yang punya tanggung jawab mas'ul dalam bab ini adalah juga para asatidah, para duat, para muallimin, para murabbin dalam dakwah ilallah, dalam tarbiyatul ummah dibahas oleh para ulama tentang tarbiyatul muslimah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini memiliki ihtimamun khas, perhatian khusus untuk kaum muslimah. Disebutkan dalam sejarah hidup beliau, dalam sekian banyak riwayat, beliau mengkhususkan waktu untuk memberikan tausiah, mau'idhah hasanah, dars, pelajaran kepada muslimah di masa beliau. Di masa beliau kumpul mereka semua di sebuah tempat dan sepakati, yang masih belum menikah, yang sudah menikah, bahasanya atum, yang akhwat-akhwat, yang ummahat-ummahat, di sebuah tempat mendapatkan taklim, mendapatkan wasiat, mendapatkan bimbingan ilmu dari seorang alim, seorang ustaz, seorang dai, seorang alim, seorang murabbi. Barakallahu fikum. Juga termasuk mas'ul, tapi ingat ini sifatnya adalah fardu kifayah. Yang fardu ain siapa ini? Suaminya. Suaminya. Kalau kamu merasa tidak mampu, support, semangati istri kamu untuk belajar agama bersama dengan para akhwat yang lain, bersama dengan para ummahat yang lain. Di antara caranya ya diajak serta. Ada muhadharah di sebuah tempat, kamu ajak sekalian. Lihat ada tempat untuk akhwat, alhamdulillah, ajak sekalian. Kamunya belajar, dia juga belajar. Sampaikan kepada dia, ini tarbiyahku untuk kamu, karena saya enggak sanggup secara ilmu mentarbiyah kamu secara khusus. Ya, kita sama-sama mentarbiyah diri ikut taklim. Yang penting support. Yang penting support. Suami-suami yang tidak punya tanggung jawab, suami-suami yang justru melarang keluarganya untuk taklim, melarang keluarganya untuk mengkaji bimbingan agama, di benak dia cuma satu, nafkah. Yang penting kamu saya cukupi, yang penting kamu happy terkait dengan materi, sudah. Jangan macam-macam lah, ngapain kamu sana-sana itu, nanti, macam dituduh macam-macam. Ini suami-suami yang gak punya tanggung jawab. Ingat, di antara haknya istri, hakku tarbiyah. Kalau kamu sanggup, termasuk tarbiyatun khosoh, tarbiyah khusus skala kecil atas diri kamu. Kalau kamu gak sanggup, maka masukkan dia ke dalam tarbiyatul amah, tarbiyah umum yang dilakukan oleh para masyayikh, para ulama, para duat, para asatidah, para murabbi dan para muallim, bersama dengan para akhwat yang lain, para ummahat yang lain dari kalangan muslimat. Barakallahu fikum. Faham misalnya ya, di pundak antum tarbiyah mereka. Tidak usah titip sama ustaz. Jangan bilang ustaz titip istri saya. Tidak. Tapi ajak dia ke majalisul ilm, ajak dia ke tempat-tempat taklim. Barakallahu fikum. Ini pembahasan panjangnya disebutkan dalam pembahasan al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf, berumah tangga dengan istri dengan cara yang ma'ruf, dimasukkan bab rumah tangga. Barakallahu fikum. Ini tadi pagi sudah sampaikan ya, tentang masalah rumah tangga. Selesai. Gitu ya. Sekarang kita masuk pada pembahasannya lebih luas lagi. Tarbiyatul ummah. Mentarbiyah umat. Ada yang umat non-muslim, ada umat yang muslim. Barakallahu fikum. Ada yang terkait dengan auladul muslimin, anak-anak muslimin secara umum. Ada yang terkait dengan syababul muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin. Lebih khusus dikarenakan mereka memiliki warna tersendiri, topiat tersendiri, sehingga dikatakan khusus tarbiyatul syabab. Juga meliputi tarbiyatul muslimin umuman, tarbiyatul ummati umuman. Barakallahu fikum. Luas skalanya. Sekali lagi, ini masuk dalam kerangka dakwah ilallah, masuk dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar secara umum. Yang ini tugasnya para anbiya wal mursalin. Al-mas'ulun fi hadhihi tarbiyah, yang bertanggung jawab terkait dengan tarbiyah ini, yang pertama para anbiya wal mursalin. Selesai mereka ya Pak. Yang kedua ialah pewaris-pewaris Nabi dari kalangan para ulama'ul muslimin. Pundak mereka di Tarbiyatul Ummah. Yang ketiga, yang penerusnya para ulama dari kalangan para duat, ya para dai, dai ilallah, yang memiliki ilmu, entah dikatakan ustaz, entah dikatakan muallim, entah dikatakan murabbi, entah dikatakan syekh. Mereka yang punya ilmu termasuk yang mas'ul dalam bab ini. Mas'ul dalam bab ini masing-masing dengan kadar keilmuannya, masing-masing dengan kadar kemampuannya, harus memiliki andil untuk tarbiyah umat. Balligh wa anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW. Tapi yang paling bertanggung jawab orang-orang tadi. Jangan lupa, termasuk yang mas'ul terkait dengan tarbiyatul ummah ialah para umara, para penguasa, para penguasa, para pemimpin-pemimpin bangsa. Dikarenakan mereka tidak hanya memikirkan urusan duniawiyah masyarakatnya, tapi juga dikasih tugas, dikasih beban untuk memikirkan tentang keagamaan umatnya. Barakallahu fikum. Para umara. Ini mas'ul, mas'ul tarbiyatun ammah, penanggung jawab tarbiyah umum, yakni berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, tarbiyah tanggung jawab siapa? Dirinci lagi. Kalau yang Anda maukan tarbiyatul ummah, tarbiyatul muslimin, bukan suami yang tanggung jawab. Bukan suami yang tanggung jawab, bukan anaknya dia, maksud anaknya satu umat tadi. Itu tanggung jawabnya para anbiya wal mursalin, tanggung jawabnya para ulama, tanggung jawabnya para du'at ila Allah, tanggung jawabnya para umara. Barakallahu fikum. Tarbiyatun amma ini ya ikhwan, ini secara hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang cukup yang mengelolanya, yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas yang lain. Sebagaimana pembahasan dakwah, fardu kifayah. Sebagaimana pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, fardu kifayah. Sebagaimana pembahasan jihad fi sabilillah, fardu kifayah. Barakallahu fikum. Bisa menjadi fardu ain pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti di tempat itu tidak ada yang punya ilmu, tidak ada yang punya kemampuan mentarbiyah umat kecuali dia. Di tempat itu tidak ada seseorang yang memiliki ilmu, yang punya kemampuan mentarbiyah umat kecuali dia. Maka bagi orang tadi di tempat itu fardu ain atasnya untuk mentarbiyah umat. Barakallahu fikum. Dia, hanya dia yang sanggup, maka dia yang fardu ain. Keadaan yang kedua ialah ketika ditunjuk oleh pihak pemerintah, ditunjuk oleh umara, ditunjuk oleh hukumah, oleh penguasa negara, ditunjuk untuk menjadi murabbi umat. Barakallahu fikum. Maka yang ditunjuk wajib atas dia untuk mentarbiyah umat dengan yang dia mampu. Entah ditunjuk di sebuah tempat, entah ditunjuk secara nasional, maka yang ditunjuk menjadi fardu ain atas dia untuk mentarbiyah umat secara umum. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini beberapa kondisi di mana tarbiyatun ammah, tarbiyatul ummah yang secara umum menjadi fardu ain atas seseorang. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Berarti tarbiyah itu luas cakupannya. Ada yang khasah, ada yang ammah. Penanggung jawabnya pun beragam tergantung tarbiyahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah. Terkait dengan bab tarbiyah, tambahkan sedikit. Tarbiyah Islamiyah, tarbiyah sunnah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pondasinya ada dua. Pondasinya ada dua. Dan sebuah tarbiyah harus dibangun di atas dua pondasi ini, dua asas ini. Yang pertama ialah at-tarbiyah. Yang kedua ialah at-tasfiyah. Tarbiyah, tasfiyah. Yang dimaksud dengan tarbiyah di sini adalah menjelaskan kepada anak-anak kita, menjelaskan kepada keluarga kita, menjelaskan kepada umat, anak-anak muslimin, pemuda-pemudi muslimin, muslimin secara umum, menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam, menjelaskan tentang bimbingan-bimbingan Islam secara menyeluruh. Sesuatu yang harus mereka yakini, sesuatu yang harus mereka ilmui, sesuatu yang harus mereka pegangi, sesuatu yang harus mereka amalkan, namanya tarbiyah. Barakallahu fikum. Ini meliputi banyak hal, luas ya ikhwan. Namun globalnya disimpulkan oleh para ulama menjadi beberapa poin saja. Yang pertama ialah tarbiyatul aqidah wal iman, mentarbiyah umat, mentarbiyah anak dengan tarbiyah aqidah yang benar, mentarbiyah mereka dengan prinsip-prinsip iman yang benar. Ini yang paling pokok, yang paling utama. Menjelaskan kepada mereka tentang akidah Islam, menjelaskan kepada mereka tentang usul iman, usul sunnah, prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip sunnah. Jelaskan, tentu dengan kadarnya masing-masing. Ada yang secara global untuk anak-anak, ada yang secara global untuk orang-orang awam, ada yang lebih terperinci, detail, dibawakan ayat, dibawakan hadis, dibawakan keterangan para ulama, rincian-rincian permasalahan terkait dengan akidah, prinsip keimanan, bagi mereka yang siap untuk menerimanya, para santri, para thullabul ilm, orang-orang yang kepingin mendalami lebih luas akidah. Ini paling utama. Yang kedua, tarbiyatu tauhid wal ibadah, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah tauhid, tarbiyah ibadah, ditanamkan nilai-nilai tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Dijelaskan tentang tauhid, ragam tauhid, keutamaan tauhid, kedudukan tauhid, hakikat tauhid. Dijelaskan tentang masalah ibadah, prinsip-prinsip ibadah, konsep ibadah, syarat-syarat ibadah, apa saja yang terkait dengan masalah ibadah. Panjang. Baik terkait ibadah antara dia dengan Allah Azza wa Jal, atau ibadah terkait dengan sesama. Ibadah. Dua ini yang paling pokok. Tarbiyatul aqidah wal iman, tarbiyatul tauhid wal ibadah. Ini adalah pokok, pondasi utama dakwahnya para anbiya wal mursalin, tarbiyahnya para anbiya wal mursalin. Ini yang nomor satu, ini yang pertama, ini yang didahulukan, dikedepankan, fokus pada ini. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga, tarbiyatul akhlaqi wal adab. Tarbiyatul akhlaqi wal adab, mentarbiyah mereka dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang santun, yang islami. jelaskan masalah akhlak, masalah adab, adab kepada Allah, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada orang tua, adab pasutri antar mereka, adab kepada anak, adab kepada tetangga, kepada para ulama, kepada para umara, adab kepada teman, adab kepada kaum muslimin secara umum, adab kepada non-muslim, adab kepada hewan-hewan, adab kepada alam raya yang luas ini. Jelas sekali dengan rinci poin-poin tadi itu. Panjangnya ikhwan, namanya tarbiyatul akhlaqi wal adab, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah akhlak dan adab, sehingga betul-betul islami. Terkait dengan bab duniawi sampai lewat. Barakallahu fikum. Yang paling utama tarbiyah islamiyah sahihah. Sehingga targetnya nanti anak-anak kita itu akidahnya sahih, imannya kuat. Anak-anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ahlu tauhid, muwahhid, taat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, gemar mengerjakan amal soleh, bagus akhlaknya, bagus adabnya, bagus muamalahnya, bagus interaksinya. Barakallahu fikum. Itu namanya tarbiyah. Ini besar urusannya ya kan. Enggak sesederhana yang antum bayangkan. Besar itu urusannya. Makanya sang murabbi, sang mas'ul harus menguasai poin-poin tadi. Harus punya ilmu. Nah, kalau kamu sebagai ayah, sebagai orang tua ngurusi anak kamu, kamu dulu yang harus punya ilmu. Kamu dulu yang harus bagus akidahnya. Kamu dulu yang bagus prinsip keimanannya. Kamu dulu yang bagus tauhidnya. Kamu dahulu yang bagus ibadahnya. Kamu dulu yang bagus akhlak dan adabnya. Baru kamu sampaikan kepada anak-anak kamu. Ku anfusakum, baru wa ahlikum nara. Diri kamu dulu, baru kemudian keluarga kamu. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan tarbiyatun ammah. Ada kriteria tertentu yang disebutkan oleh para ulama untuk menjadi seorang dai, seorang murabbi, seorang muallim. Yang membahas saja. Dia harus punya ilmu, dia harus orang yang penyabar, dia harus orang yang santun, dia harus memiliki akhlak yang mulia, akidahnya bagus, manhajnya bagus, orangnya hikmah, bijak, arif. Panjang mereka sebutkan terkait dengan kriteria seorang yang alim, murabbi, muallim yang terjun dalam tarbiyatun ammah. Enggak sembarangan orang naik. Yang penting bisa ngomong, tampil, ceramah, muhadharah, dares, segala macamnya. Tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa? Kosong. Membahayakan. Tidak semua tampil. Disebutkan khusus kriterianya. Ketika dia tampilnya lebih luas, sekalanya lebih umum, ilmunya lebih luas lagi, ilmunya lebih mendalam lagi, lebih sabar, lebih santun, lebih sesuai dengan skalanya masing-masing. Kalau sudah terlalu luas itu bagiannya para ulama, bagiannya para masyaikhul ummah, ulamaul ummah, barakallahu fiik. Ini namanya pondasi pertama, namanya tarbiyah. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah ta'sil. At-ta'sil fit tarbiyah. Yep, menjelaskan pondasi-pondasi, prinsip-prinsip dalam bab tarbiyah. Akidahnya, keimanannya, tauhid ibadahnya, akhlak dan adabnya. Barakallahu. Ada pembahasan khusus namanya tarbiyatul du'at. Orang-orang yang mau diterjunkan dalam dakwah ilallah, diterjunkan dalam tarbiyah, ditarbiyah dulu. Jelaskan tentang masalah fiqih dakwah, prinsip-prinsip dalam cara dakwah, panjang pembahasannya. Hanya untuk mereka. Ini namanya tarbiyatun khasah, tadribu du'an. Al-muhim, ini poin pertama, prinsip yang pertama, pondasi yang pertama namanya tarbiyah. Dan ingat dalam Islam tidak cukup hanya ini. dalam Islam tidak cukup hanya ini, taksil. Harus ada poin yang kedua. Apa yang kedua ya, Pak? Apa tadi yang kedua? Jangan tuh. Apa yang kedua tadi? Tasfiyah. Tasfiyah. Apa tasfiyah? Kita punya majalah tasfiyah. Apa tasfiyah? Soffa yusoffi tasfiyatan. Ja'ala syai' safian. Apa ya, Pak? Apa ya, Pak? Tasfiyah. Pembersihan, pemurnian. Menjadikan sesuatu itu murni. Menjadikan sesuatu itu bersih. Kalau murni, bersih. Berarti harus dibersihkan dari hal-hal yang mengotori dia. Tasfiyah, pemurnian dari sesuatu yang mengotori. Barakallahu fikum. Ini pondasi kedua. Ini prinsip kedua dalam perkara tarbiyah. Baik tarbiyatul khasa atau tarbiyatul ammah. Al-aulad atau kaum muslimin secara umum. Tasfiyah. Ini meliputi banyak poin. Ini berkaitan langsung dengan pembahasan nahi mungkar. Meliputi tasfiyatul aqidah. Tasfiyatul aqidah min anwa'il kufur. Memurnikan akidah, membersihkan akidah keimanan kita dari semua ragam-ragam kekufuran. Kamu mentarbiyah akidah tapi masih tercampur dengan yang kufur-kufur, itu bukan namanya tarbiyah. Akidahnya masih campur, rusak. Jangankan banyak kekufuran, satu poin kekufuran ketika dicampur dengan yang namanya akidah, rusak semuanya. Maka harus dibersihkan, namanya tasfiyah. Tasfiyatul aqidati wal iman min anwa'il kufur. Membersihkan, memurnikan akidah kita, iman kita dari semua ragam kekufuran. Maka kita harus menjelaskan apa itu kekufuran, ragam kekufuran, jenis kekufuran, tentang orang-orang kafir, mereka siapa saja, bagaimana makar mereka, trik-trik mereka, dibahas rinci. Untuk apa? Ditasfiyah. Dibersihkan dari akidah kita, dari keimanan kita, supaya akidah kita betul-betul bersih, sedikit pun tidak ada unsur kekufuran. Iman kita begitu bersih, sedikit pun tidak ada campuran kekufuran. Harus tahu yang ini, diwaspadai. Sehingga ketika menjelaskan bab akidah dan perkara keimanan, mesti menyampaikan dua. Sampaikan akidah Islam untuk diilmui, untuk dipegangi, untuk diamalkan. Sampaikan juga akidah-akidah menyimpang dari Islam untuk kamu waspadai, untuk kamu hindarkan, kamu bersihkan akidah kamu dari perusak-perusaknya. Ketika menjelaskan prinsip-prinsip iman, juga harus menjelaskan prinsip-prinsip kekufuran. Iman untuk diilmui, diamalkan. Menjelaskan prinsip kekufuran untuk diwaspadai, dibersihkan. Dipahami insyaAllah ya? Yang kedua, tasfiyatu tauhid wal ibadah min anwa'i syirki wal bid'ah. Membersihkan, memurnikan tauhid kita, ibadah kita dari beragam bentuk ritual kesyirikan. Membersihkan ibadah kita dari ragam kebid'ahan, bid'ah-bid'ah pada ibadah. Karena inilah yang akan merusak tauhid kita, ibadah kita. Harus tahu, itu harus mengkaji, mempelajari, menjelaskan apa itu syirik, ragam kesyirikan yang termasuk syirik dalam pandangan Islam, syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk perbuatan, syirik dalam bentuk akidah, keyakinan, syirik yang besar, syirik yang kecil, makar-makar kaum musyrikinya, ahlu syiriknya, makar mereka rinci. Untuk apa? Diwaspadai, ditinggalkan. Tauhid kamu pegangi, tauhid kamu ilmui, kamu amalkan, syirik kamu tinggalkan. Tauhid tanpa syirik. Harus mengetahui apa itu bid'ah, bagaimana ragamnya, bagaimana bentuknya, bagaimana macam-macamnya. Dikaji lebih rinci untuk diwaspadai, ditinggalkan. Ibadah kita betul-betul di atas sunnah, murni, bersih dari semua bentuk kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Tauhid tanpa syirik, ibadah tanpa bid'ah. Itu namanya tasfiyah. Jika kita menjelaskan bab tauhid, ya komplit. Menjelaskan tauhidnya, menjelaskan syiriknya. Ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, tauhid, ini syirik. Dua-duanya. Menjelaskan masalah ibadah, amal saleh. Ini yang amal saleh, yang menyimpang dari amal saleh, amal-amal yang menyimpang, amal yang bid'ah, ibadah yang bid'ah dan segala macamnya, dirinci. Itu namanya tasfiyah. Yang ketiga, apa tadi Ikhwan? Tasfiyatul akhlaqi wal adab an sayyi'iha. Memurnikan akhlak, memurnikan adab dari perangai-perangai yang jelek, dari adab-adab yang jelek, dari akhlak-akhlak yang jelek. Harus tahu lagi, harus kamu pelajari akhlak yang karimah, ilmui, amalkan. Kamu juga harus mempelajari akhlaku dzamimah, akhlak yang tercela, supaya kamu waspadai, supaya kamu tinggalkan, sehingga akhlaknya kamu bersih, akhlaknya kamu bagus, adabnya kamu baik, bersih dari yang jeleknya, yang merusaknya. Barakallahu wahaka. Ini namanya tarbiyah, ini namanya tasfiyah, ini namanya ta'sil, menjelaskan pondasi-pondasi yang benar. Ini namanya tahdzir, memberi peringatan kepada umat tentang bahaya yang merusak tadi itu. Ditasfiyah, disingkirkan tahdzir. Yang ini dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah, termasuk amar ma'ruf, engkau memerintahkan yang ma'ruf, akidah, segala macamnya. Yang kedua namanya nahi mungkar, engkau mencegah orang dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, baik kemungkaran kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan juga yang lain-lainnya. Barakallahu fiik. Ini perjuangan yang sangat besar dan sangat berat, sehingga memerlukan yang namanya juhud kebirah, perjuangan yang besar, pengorbanan yang sangat besar. Semuanya serba besar ya Pak, dikarenakan luas cakupannya, luas skalanya. Dan yang penting untuk dicermati adalah tidak semulus dan segampang yang antum jabarkan tadi, yang antum bayangkan tadi. Ketika antum masuk dalam kerangka tarbiyah, ada tasfiyah, di depan kamu sudah menanti orang-orang yang siap menghadang tarbiyah Anda, menghadang dakwah Anda. Musuh-musuh tarbiyah, musuh-musuh dakwah dari kalangan orang-orang kafir, al-Yahud wa Nasara dan kaum kufar yang lainnya, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan ahlul dalalah, ahlul fitnah, ahlul syubhah, ahli maksiyah, orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang jelek akhlaknya, orang yang tidak suka kepada Islam, ila akhirih. Jangan lupa orang-orang awamun nas yang menjadi kerikil-kerikil yang sedikit mengganggu jalannya tarbiyah dan dakwah, dikarenakan ilmu yang belum sampai kepada mereka. Memusuhi karena kejahilan. Kalau yang sebelumnya memusuhi karena memang enggak sesuai dengan prinsip mereka. Ini yang membuat semakin besar nilai tarbiyah itu. pahalanya semakin besar, keutamanya semakin besar, tapi tantangannya pun juga sangat besar, perjuangannya sangat besar, pengorbanan juga sangat besar. Maka orang-orang yang masuk di dalamnya pun juga harus orang-orang besar, bukan gede fisiknya, besar secara keilmuannya, wawasannya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu. Jadi suami susah juga ya. Lah iya. Jangan cuman qabil tu nikah haha wa tazwijah bil mahril madzkuri halan. Kalau gitu mah gampang. Tapi setelah itu di pundak kamu sudah menumpuk tanggung jawab besar, terutama terkait dengan tarbiyah anak-anak. Bicara idealnya ya harus belajar dulu sih. Sebelum masuk ke jenjang pernikahan ya harus belajar dulu, ngaji dulu, mengkaji ilmu agama dulu. Pernikahan itu apa, lengkap dengan ahkamun nikah, hal-hal yang terkait dengan pernikahan, tolak, dan segala macamnya. Kamu kaji juga, diwaspadai. Kemudian ilmunya harus diperbanyak, siap untuk mentarbiyah istri, pasangan kamu ini. Kalau sudah punya anak, siap tarbiyah anak, ya harus punya ilmu. Dan itu ilmunya fardu ain. Barakallahu. Gitu ya. Tayib, tanggung jawab dan beban seorang alim lebih berat lagi. Dikarenakan di pundak dia ada tanggung jawab terkait dengan tarbiyah umum, tarbiyatul ummah. Semua masyakil-masyakil, persoalan, problematika umat di pundaknya para ulama. Barakallahu fikum. Dengan skalanya masing-masing. Ketika kamu masuk dalam ranah dakwah ilallah, engkau sebagai seorang da'i ilallah, jangan kamu kira cuma semata-mata ini alhamdulillah selesai. Itu sih namanya muhadir, yang menyampaikan muhadarah, namanya wa'id, memberikan pengarahan dan tausiah. Tapi kalau yang namanya seorang da'i, seorang murabbi, itu betul-betul mendidik umat. Bukan semata-mata menyampaikan, mendidik umat dengan poin-poin tadi. Masyakil-masyakil, problematika, person, umat juga di pundaknya dia. Menggantikan posisi para ulama tempatnya masing-masing. Wah, kata. Itu kenapa di awal taklim kita ini saya katakan tarbiyah dalam pandangan Islam merupakan amal yang sangat agung, yang sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dikarenakan apa yang diutarakan tadi, barakallahu fikum. Gitu ya. Yang berikutnya apa sudah? Jam berapa sekarang? Oh, masih lama ya. Masih lama ya. Masih lama. Dihentikan jam berapa? Dihentikan jam berapa? 12 kurang 15. Berarti kurang seperempat jam lagi. Barakallahu fiik. Saya tambahkan ya, ikhwan. Pernak-pernik dalam dunia tarbiyah, gitu ya. Jadi konsep-konsepnya cukup jelas. Pernak-pernik dalam dunia tarbiyah. Terkait dengan bab tarbiyah, tugasnya antum adalah melaksanakan kewajiban tarbiyah itu sesuai dengan bimbingan syar'i dan batas kemampuan antum. Hasil akhir itu bukan di pundaknya antum. Sebab ini berkaitan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipahami enggak ini? Antum sebagai orang tua sudah punya anak. Tugasnya antum yang dibebankan kepada antum mentarbiyah anak antum dengan tarbiyah yang benar. Tarbiyah Islam yang sahih dengan poin-poin tadi, sebatas kemampuan antum. Hasil akhirnya itu bukan urusan antum. Sebab itu semua terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu terkait dengan bab ini ada dua macam. Ada hidayatul bayan wal irsyad, hidayah dengan makna engkau menjelaskan, engkau memberikan bimbingan. Ini tugasnya kalian. Ada lagi yang kedua namanya hidayatul taufiqi wal ilham. Hidayah dengan makna memberikan taufik, memberikan ilham, membuat dia menerima penjelasan tadi. Yang ini hanya Allah Azza wa Jal, hak Allah Azza wa Jal. Para anbiya wal mursalin tidak bisa, apalagi yang selain mereka. Barakallahu fikum. Allah mengatakan terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Qasas ayat yang ke-56 terkait dengan keislaman Abu Talib. Abu Talib mati di atas milah nenek moyangnya, bukan sebagai muslim. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah yang lebih mengerti orang-orang yang layak mendapatkan hidayah tadi. Ini terkait dengan Abu Talib. Rasul tidak bisa memberikan taufik kepada Abu Talib, apalagi yang selain Rasul. Kita sebagai orang tua, kita sebagai murabbi, kita sebagai seorang alim, da'i, syekh, hanya tugas kita hanya satu, hidayatul bayan wal irsyad. Jelaskan, bimbingkan dengan cara yang benar, semaksimal mungkin, semampu anda, selesai urusan. Terkait dengan taufik wal hidayah, ini nanti anak jadi anak soleh, solehah, atau sebaliknya, itu semuanya taufik minallah, hidayah minallah ta'ala. Allah yang menentukan. Kamu hanya mengerjakan asbab. Barakallahu fikum. Terkait dengan tarbiyatul ummah juga demikian. Engkau mentarbiyah pemuda-pemudi Islam, kaum muslimin secara umum. Tugas dan kewajiban kamu hanya al-bayan wal irsyad. Menyampaikan dengan cara yang terbaik, syar'i. Masya Allah, bagus, semampu antum, semaksimal mungkin. Sudah, itulah tanggung jawab antum. Selebihnya hasil akhirnya mereka nerima, enggak nerima, itu adalah Allah Azza wa Jalla menentukan. Terkait dengan taufik wal hidayah, itu semuanya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting untuk antum ketahui tentang nomor sapi. Penting ya Pak? Supaya ketika dakwahnya antum, ketika tarbiyahnya antum itu sukses, berhasil, berkembang, anaknya kamu masya Allah, kamu tidak takabur, kamu tidak sombong, kamu tidak ujub bangga diri, karena kamu tahu kamu hanya berikhtiar. Siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Antum akan mengatakan ini adalah taufik minallah, hidayah minallah, fadlun minallah. Saya hanya menyampaikan saja. Bapak kata kabur, dan mengatakan siapa dong saya kok. Kalau antum starbianya ecek-ecek, ada hasil. Saya gitu loh. Gimana? Bahasanya orang sekarang ini? Saya gitu loh ya Pak. Saya yang tarbiyah jadi, anak saya soleh-soleh semua, soleha-soleha semuanya. Gak bakal demikian. Karena kamu harus tahu, kamu hanya menyampaikan yang menentukan hasil akhir taufik wal hidayah adalah Allah Taala. Begitu pula ketika kamu mentarbiyah anak kamu, engkau mentarbiyah umatmu, umatnya kamu, tidak diterima, jadi gubris, setengah mati, masya Allah, ini anak kamu sudah kamu beresin, tidak juga beres. Masya Allah, sudah anak yang sudah Bikin kamunya tepuk jidat. Entah nakalnya, maksiatnya, mungkarnya, fasiknya, fajirnya, bahkan mungkin menyimpangnya. Bahkan na'udzubillah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu mentarbiyah umat, enggak ada yang menerima dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Di situ kamu tidak patah hati. Di situ kamu tidak sampai depresi, kecewa berat. Kenapa ya, Pan? Karena kamu tahu hasil akhirnya taufik wal hidayahnya yang menentukan adalah Allah tabaraka wa taala. Maka kamu hanya menyampaikan ilmu, menyampaikan hujjah, mengerjakan, melaksanakan tanggung jawab, selesai. Barakallahu fikum. Jadi antum enggak mutung. Sudahlah, enggak mau tarbiyah, enggak ada yang nerima. Sudah enggak usah pakai tarbiyah-tarbiyahan. Diumumkan lewat dunia maya, dunia nyata, datang cuma 1-2 orang. Enggak usah tarbiyah-tarbiyahan. Saya nyampaikan baik-baik, malah dibilang teroris. Salah apa saya ini? Saya sudah menyampaikan bagus-bagus, dibilang radikal. Saya sudah menyampaikan baik-baik, dimusuhi. Gak mikir dakwah, gak mikir tarbiyah. Jangan demikian. Anda harus tahu, tugas kamu hanya menyampaikan al-irsyad wal-bayan. Hasil akhirnya, kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau berhasil, kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kalau belum berhasil, kamu tabah, kamu tegar, teruskan tarbiyah antum. Dikarenakan tugas antum baru berakhir ketika antum sudah meninggalkan dunia ini. Tugas kamu baru berakhir ketika kamu sudah meninggalkan dunia ini. Barakallahu. Piye iki maksud e iki? Masih kurang berapa? 40. Masih kurang 10 menit. Piye? Tambah lagi? Ini nanti pertanyaannya. Ya apa? Persiapan dulu bagaimana? Apa dipres sampai azan gitu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Ini kan tidak apa-apa di, sampai azan. Tidak apa-apa. Terus tidak apa-apa. Masya Allah, tanggung atau kasih saya waktu segitu. Saya mau menyampaikan poin yang berikutnya nanti. Baru enak-enak ngomong, saat berhenti, wah jadi enggak enak. Dah stop. Waktunya tanggung, tinggal 13 menit. Istirahat dulu. Diteruskan langsung ya. Zuhur ya. Zuhur, lanjut. Siap enggak? Siap insyaallah ya? Siap, insyaallah Pak. Kita akan sesampaikan lagi pernak-pernik yang penting terkait dengan bab tarbiyah, barakallahu fikum. Jadi itu poin, ingat baik-baik. Ya, tugas kita hanya menjelaskan hasil akhirnya kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga manfaat. Diteruskan lagi insyaallah pada zuhur. Karena ada yang bertanya, insyaallah akan disertai dengan tanya jawab semampunya insyaallah taala. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah taala.